Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsi abadan abada. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaq wa al-kina. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai yang maha menggenggam lahir batin kami, jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau berkahi, pertemuan penuh dengan ampunanmu ya Allah, penuh dengan rahmatmu. Engkau buka hati yang tertutup, engkau cahayai hati yang gelita, engkau lembutkan hati yang membatu, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Kamu semua makhluk ciptaanmu ya Allah, takut dalam kekuasaan, berkahi majlis ini ya Allah. Amin ya Rabbah. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah ada yang lepas dari kekuasaan Allah? Apakah malaikat ada bersama kita? Jin? Mungkin juga ikut ngaji. Apakah tempat duduk ini jadi saksi di akhirat nanti? Tetesan air wudhu? Semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah dari kemanapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya yang keluar dari tiga ini dalam rugi. Jadi kalau mau untung, otak kita isi saja oleh tiga ini. Bukan maaf, sumpah Allah terhadap waktu ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Setiap orang diberi jatah sama 24 jam sehari. Ada yang dengan 24 jam bisa hafal Quran, ada yang tidak hafal-hafal, ada yang bisa ngurus perusahaan besar, bahkan ngurus negara, ada yang 24 jam ngurus diri saja tidak bisa. Jadi jatahnya sama tuh, orang soleh, orang salah, orang sukses, orang yang tidak sukses. tapi bagi kita standar untung bukan untung uang, bukan untung naik pangkat. Standar untung dan perusahaan, apakah perusahaan ini makin kuat imannya? Apakah perusahaan ini makin banyak amal solehnya? Apakah perusahaan ini semakin mampu menerima nasihat dan semakin mampu memberi nasihat? Itu udah untung. Rumah tangga sakinah pasti gak jauh dari sini. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang paling kokoh keyakinannya ke Allah, sehingga tidak saling bergantung suami istri. Kalau ketergantungan suami ke istri dan sebaliknya kuat, sehingga ketergantungan ke Allahnya kalah, cinta satu sama lain begitu besar sehingga mengalahkan cinta ke Allah, ini yang tidak dapat dipastikan amal solehnya jelek, karena kebaikannya sudah tidak amal soleh. Amal soleh itu kan syarat dan niatnya lurus, amalnya benar. Saudara mikir, I nya ikhlas, I kedua I tiba kepada Rasul, I ketiga istiqomah. Kalau sudah ikhlas, I tiba kepada Rasul, sudah diterima. Kalau ditambah istiqomah, itu karomah. Jadi kalau ngarep-ngarep sakinah bukan dari rumah, bukan dari gaji, tapi dari keyakinan ke Allah. Kalau kedua belah pihak yakin ke Allah, ringan. Ada obrolan dengan sahabat, semoga Allah menyayangi beliau. Kontrakannya hampir habis, disuruh pindah. Ada rumah yang mau dijual. Cocoklah rumahnya, harganya juga sedang ditawar. Masalahnya gak ada uang buat bayarnya. Ada, tapi belum jelas. Hampir 3-4 malam susah tidur mikirin rumah itu. Ingin dan takut keburu dibeli orang. Nih, ceritanya begini. Kalau hati nyangkut kepada selain Allah dan lama nyangkut di sana, pasti gak tenang. Harus sebagaimana kalau amanu hati nyangkut ke dunia, tidak boleh lama, langsung nyangkut kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Hati ingat ke makhluk, nyantar ke makhluk, pasti resah. Ke makhluk, langsung ke penggenggam makhluk. Siapa? Pengen rumah. Sekarang siapa yang bisa ngasih rumah selain dia? Semua rumah di dunia ini sempurna milik Allah, dititipkan bergilir. Ya. Menjerit kepada siapa saja, cerita ke siapa saja, pinjam ke siapa saja, kalau tidak dibuka oleh Allah pintunya, kebuka? Tidak. Karena tiap orang hatinya dikuasai oleh Allah. Kalau Allah membuka, ya, mau bantu, keluar pun, tapi tutup, enggak bisa keluar. Boleh pinjam uang, boleh ikhtiar, tapi tidak boleh nyangkut dalam ikhtiar hatinya. Harus Allah. Jadi jangan sampai rumah memenuhi hati, orang-orang yang diperkirakan akan bantu memenuhi hati, sedangkan pemilik rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala porsinya kecil di hati. Sedangkan orang-orang itu hanya makhluk Allah yang nanti digerakkannya oleh Allah. Kita ingat sama dia, tapi tidak ingat kepada yang menggenggam makhluk. Pasti gelisah. enggak boleh lagi. Ingat rumah, ya Allah. Enggak boleh sama gitu, cuek ya. Ya Allah. Kau sudah tahu kalau pindah susah, kontrak ya begitulah. Tapi saya merido kalau mau malah nggak punya kontrak. Ada keinginan, kau juga sudah tahu. Tapi dari mana selain dari ini? Kalau rumah ini maslahat bagi dunia akhirat, bisa jadi bekal ibadah, bekal dakwah, mudahkan. Rezeki macam milikmu. Engkau beri lewat siapa yang kau kehendaki. Engkau mudahkan apa yang kau tetapkan. Masya Allah. Banyak istighfar. Ingat rumah. Astagfirullah. Ya Allah. Banyak. Milikmu. Milikmu. Si ibunya katanya banyak yang nawar ke sana. Ya Allah. Jangan main-main begitu. Jangan main-main begitu. Terakhir ada yang mawar. Ya kita suka juga belum tentu baik menurut Allah. Benar? Tidak penting yang kita sukai. Yang penting yang Allah sukai. Kita suka besar di nafsu. Tapi kalau Allah suka, pasti masuk hati di akhirat. Benar? Kan? Umar bin Khattab, aku mah suka apa yang Allah suka. Entah cocok atau tidak dengan keinginanku, tapi saya senang dengan apapun yang Allah sukai. Tidak penting sebetulnya yang kita sukai tentang dunia ini. Yang penting adalah yang Allah suka. Tiba-tiba ada yang beli orang lain, tidak usah kecil. Namanya juga bukan data kita. Ya Allah, dibeli. Jangan suka natural Allah, ya. Kita suka Allah mau ngasihin ke siapa aja, benar? Kita cuma bagian ingin. Ya, seperti naksir ke seseorang. Harus siap yang ditaksir bukan jodohnya. Apa jangan gitu apa? Kenapa saya? Saya memang gak ngatur jodoh. Tapi kan saya jatuh cinta sama dia juga. Allah yang ngejatuhin. Maksudnya Allah yang iya tapi gak dikasih cinta belum tentu jodoh. Boleh jadi karena gak jaga pandangan. Lihat iklan itu lewat. Kalau lihat nih, si Ahmad hebat aja ngajinya di tinggal apa-apa. Waduh, ada apa-apa ini. Ya, daripada mikirin yang belum tentu jodoh, mending kembalikan ke Allah. Ya, ya Allah, kalau menang, berat ya, memangsa. Tidak apa-apa, tolong, ya Allah, tolong. Saudara, kalau ngomong gini jangan keras-keras ya. Sambil sembunyi, tolong, ya Allah, please, ya Allah. Pakai bahasa yang sopan, ya hayu, ya qayyum, ya rahmatika as-sakin. Itu kan sama artinya, tolong, ya Allah, tolong. Hanya kalau bahasa Sunda lebih menas, ya satunya. Ini baru bagus nih, keinginan yang membuat kuat iman, benar? Udah gitu, pengen rumah, jadi amal soleh. Perbanyak tobat, perbanyak air mata syukur terhadap kontrakan yang ada. Jadi senang sedekah, ya Allah, maaf ini mah, amal-amal yang masih kena pengen rumah. Tapi saya minta ini juga hanya kepadamu. Pakai amalannya juga amalan yang dicontohkan Rasulmu. Dan tidak apa-apa. Jadi senang nolong orang. Kenapa kamu senang nolong orang? Tidak apa-apa, nolong aja. Padahal Allah tahu dia pengen rumah. Ya. apa-apa sepanjang yakin itu rumah dalam kekuasaan Allah. Saat ini, jadi jangan menganggap, wah kamu tidak ikhlas, amalannya hanya pengen rumah. Pengen rumah bergantung ke makhluk, tidak ikhlas. Pengen rumah bergantung kepada yang menguasai langit dan bumi, sah. Karena dia yang punya langit dan bumi. Saya misalkan hadir ke sekolah dengan namun dengan jodoh dunia bikin bidadari wajah bidadari ini bangsa. Nah Allah jangan bikin bidadari ya. Kalau katanya namun dianggap jomblo bidadari target yang mudah-mudahan lah semoga dapat ya. Hadirin, jadi kalau ada sesuatu itu jadinya nambah iman, jadinya nambah amal. Baru untung. Tapi kalau ingin sesuatu, bisnis, rumah tangga, iman makin turun, amal makin pudar, walaupun uang banyak, rumah punya, gaji besar, ini mah keluarga rugi, perusahaan rugi. Karena alat ukur untungnya itu adalah dari peningkatan keyakinan. Kuliah S1, S2, tapi ke Allah makin lupa, ibadah makin, apa sekolah apa? Jadi kalau nanti saudara bikin usaha, alat ukurnya itu aja kan sudah apa? Ya, orang asli. Kan mau pulang sekolah dulu dari SD juga begitu, ya. Ini serius, serius. Jadi kalau apa-apa termasuk di sini, perusahaan-perusahaan yang ada MKTP, SMS, Tauhid, ini apa kita ini? Alat ukurnya omzet, uang, jumlah yang ikut, follower. Mau apa? Follower nama, ujung nama, Riyan Allah enggak jadi amal soleh. Yang penting mah nambah iman, nambah amal soleh, nambah keyakinan, nambah bukti. Setuju tidak gitu? Nah yang ketiganya adalah kemampuan saling menasihati. Ini penting ya. Kita tuh kalau mendengar kritik, saran, apalagi koreksi itu kan boleh saya akan memberikan masukan daripada nggak enak. Saya ada kritikan, kritikan terhadap kelakuan Akang, udah nggak enak. Saya akan memberikan kritik yang tegas. Kita kalau mendengar saran, kritik, koreksi, itu tiba-tiba seperti ada benteng yang membuat kita enggak nyaman dengan orang. Sepertinya orang yang kritik itu mau menyerang. Itu orang yang rugi. Karena aslinya kita tuh blow-on. Aslinya kita tuh kurang ilmu. Kita perlu ilmu. Aslinya kita tuh banyak lalai. Perlu ada yang mengingatkan. Benar? Saya mohon maaf kalau ini kira-kira ya, para ibu-ibu mungkin paling sibuk bercermin ya. Bangun tidur, yoga, alhayah, mana ya, alhamdulillah. Nah, saya maksudnya ya, kayaknya mana ya. Ke kamar mandi, ngatlah cermin. Keluar dari kamar mandi, ada restoran, orang sampai di kamar ngaca. Tidak sah wanita keluar dari kamar sebelum ngaca. Sambil jalan keluar pada jendela memang mau naik angkot, jendela angkot. Kenapa saudara ketawa? Nanti kalau bisa saya ngaca spion dan dek-dek-dek lagi nganggur buka tasnya. Kami pada itu juga harusnya kan jelasin namanya gimana. Apa sih yang dicari wanita? Apa yang dicari pasti dari kekurangan. Takut ada yang nongol di situ, takut liput melihat apa sini, takut alis nyambung. Dan kalau menemukan hal-hal yang kurang itu benar-benar. Oh, ama dia benar-benar. Enggak ada protes, enggak ada membangkang, enggak ada. Ya, enggak ada perlawanan betul dalam. Beres. Ini bagus nih. Sayangnya hanya baru bisa bercermin topeng. Habisnya siap ngajar. Emangnya jadi jamaah balik itu sebabnya. Maksudnya bibir, awalnya istighfar atas waktu itu yang bagus. Tapi kita baru lihat cari kekurangan lahiriah. Makanya teman-teman sekalian, salah satu program yang penting kita miliki adalah menikmati nasihat. Kalau memberi nasihat itu akan gampang bagi yang gampang menerima nasihat. Tapi memberi nasihat sedang dia tidak suka nasihat, cenderung apa namanya, sakit. Jadi cenderung menendam. Kalau orang senang menasihati padahal dia tidak senang dinasihati, itu hanya main-main kata. Biasanya tidak ada kemakna. Karena orang yang tidak suka dinasihati, kalau dia bicara yang main otak, bukan hati. Tapi kalau orang senang dinasihati, insya Allah yang bicaranya pakai hati. Sekarang apa bahayanya kita dikritik? Cepat itu, bangkok rambut, mata, jadi susah gunta. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Cepat kita dikritik. Apa tangan jadi kiri dua-duanya? Enggak mungkin. Enggak ada apa-apa. Enggak ada efek fisik dengan kritikan. Hanya kesombongan aja yang membuat kita tidak mau menerima. Ya, merasa sudah tahu, merasa sudah paham, merasa sudah bisa. Jadi kalau ada tuh cenderung membentengi, bahkan cenderung membalas. Ada yang diam, tapi hatinya tidak. Karena dia tidak berani mengalah langsung, tapi hatinya menggigit. Tidak. Ini enggak logik. Nah, hadirin, kalau Allah mau memberi nasihat ke kita, kita kan selalu minta ihdinash shirotal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan Allah pasti dengar doa kita ini, walaupun kita agak kurang khusyuk, ya. Kan fatihah kita mah lancar lah, apa ya? Berarti nggak ngerti. Tapi Allah nolong, beri petunjuk. Ada diantaranya lewat pengajian begini. Ada juga Allah datangkan lewat hewan. Tiba-tiba lagi dia lihat tetap dengan anaknya beleng-beleng. Yang kecil nggak kebagian. Ketiga, tahu-tahu yang gede itu ini akibatnya terlalu cepat. Cepat itu si lalunya yang kecil. Oh benar, itu caranya Allah ngasih makan. Itu nasihat. Datang kucing, menghilang anaknya. Itu semua makhluk Allah. Kita lihat dia juga Allah yang ngatur. Itu nasihat. Tiba-tiba datang kucing yang itu ya, ke ibu-ibu. Tiba-tiba kucingnya kenapa kenapa yang ngomong gitu, Bu? Itu kucingnya capek, Bu, dari pasar ke sini harus nyari ibu dan gak boleh sholat kencingnya, harus pas dengan bentar-bentar Allah, ya kan? Susah gak masuk ini banyaknya. naik lantai satu, gak ketemu, naik lantai dua, air di juru. Maaf ya bu ya. Dan pasti gak meleset itu. Masa ada takdir meleset? Hah? Mungkinkah kucing salah menjingin? Jawab. Mungkin. Pasti dia menjingin orang yang ditetapkan Allah harus dipentingin. Kenapa? Nah, itu yang jadi pelajaran Allah. Allah tahu. Ini seharusnya sudah 4 bulan dari cuci-cuci. Saya gelir ya. Pas bagi Allah. Makasih cing. Kasih makasih. Banyak orang yang gak melihat ini sebuah karunia Allah. Benar? Kadang nasihat lewat anak kecil. Hampir 12 kali sehari ditegur, tapi anak kecil mah tak berenot lagi, tak ada dendam. Bukan dendam ke ibu nolak, si ibu. Nyalakan orang 12 kali hari ini, orang terkabur, itu balita sama dimana. Dasar hatinya bersih ya, dimana dijengar, beda dengan kita, pokok sedikit. Gunung jauh-jauh kotor. Oh begitu. Lihat anak kecil yang belajar jalan. Kutuk. Bangun lagi. Ini anak udah jatuh, udah bendol, gak punya menyerah. Apa itu sia-sia? Itu kan pelajaran dari Allah. Coba kalau anak kecil patah semangat. Jatuh terus sehingga saya masuk bakat jalan orang sama terus benar. Kenapa kita mau belajar dari sana ya nak? Benar. Oh sekarang hadirin, kalau kita mau menerima nasihat dari mana aja dan gak rugi, benar kata kuli. Dan pasti gak ada yang sia-sia. Gak ada yang kebetulan. Semuanya oleh Allah terjadi bi'idnillah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita lihat, kita dengar, kita rasa, pasti itu sudah diatur Allah. Pasti. Dan pasti baik, pasti manfaat. Kalau kita bisa lihat hikmah. Emangnya? Ada yang sia-sia gitu? Enggak mungkin. Mustahil Allah melakukan sesuatu sia-sia. Mana kalau tahada hati. Dan bukan penciptaan langit, bumi yang bukan hanya itu. Penciptaan nyamuk, kuman, demam berdarah, virus AIDS, sekarang SARS. Ya. Itu SARS itu dibuat oleh Allah, tapi ujungnya tiga tuh. Supaya nambah iman, nambah amal soleh, dan nambah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayolah, niatkan saya akan cari kekurangan saya, kesalahan saya. Rezeki bagi saya, katakan kepada diri masing-masing, adalah saya makin tahu apa yang harus saya perbaiki. Rezeki dari Allah bukan pujian orang ke kita. Rezeki dari Allah kalau Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri. Apa artinya dipuji yang membuat lupa diri? Jauh lebih baik dikritik, dicaci, dikoreksi yang membuat kita memperbaiki diri. Benar? Benar? Ayo. Biasakan kalau mau nanya hati. Ini akan saya cari kekurangan saya. Dan Allah tahu siapa yang lagi dari kekurangan. Tahu, walaupun gak ngomong, Allah tahu. Karena Allah tahu setiap isi hati kita. Wa huwa alimun bidzati shudur wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi kita diam di kamar. Ya Allah, saya tunjukkan saya kekurangan saya. Macam-macam. Mungkin pas kita lagi ngaji, didudukan di belakang kita oleh Allah seorang yang lebih paham Al-Quran. Kan Maaf tadi bacaannya, saya dengar ada yang kurang pas. Masya Allah. Kenapa kita enggak enak mir koreksi tinggal dengan mana? Boleh periksa aja semua bacaan saya ya. Baca Fatihah. Ini doa. Kira-kira jadi hina kita begitu? Enak gak hati kita ketika coba menelakikan, coba tolong periksa bacaan saya itu. Nanti malah ketahuan. Kan, ada yang saya lakukan. Malah bagus. Coba, Kaiser. Kamu belajar Quran mulai kapan? Itu semua apa? Bikin kita pintar omongan itu enggak? Bikin kita jadi benar enggak? Nafsu itu pasti enggak enak di hati. Allah tahu dia ngomong cuma karena kesombongan. Pokoknya setiap kebenarannya bikin tenang di hati. Setiap yang enggak benar itu bikin ganjangan di hati. Dan jadi atur Allah. Di sebelah kita ada orang yang lebih pintar. Kita wudu. Kita berteman. Pasti kita pun tak ada yang melihat. Maaf ya. Jadi saya ngasih tahu kalau pasti itu selatan. Apakah yang kebetulan? Itu makarunya Allah. Jadi gimana coba beritahu? Jangan rugi dikritik, dikoreksi. Itu kan koreksi itu ada empat jenis. Satu koreksinya benar. Yang kedua caranya baik. Oh ini paling pulen. Ya, berbeda aja ini. Kan maaf ya. Saya dengar tadi bacaannya ada yang menurut ilmu yang saya tahu kurang pas. Tapi oh, koreksinya benar, caranya baik. Ada juga koreksinya benar, tapi caranya kurang pas. Nah, saya ilmu tersebut. Kalau Rasulullah itu berang nanti ngacak lo kebalik onong hari ini lagi semua Rasulullah ya. Kalau ada orang yang ngomong gak enak bukan masalah gak enak tapi omongannya benar-benar itu mapalanya lebih besar nih. Jangan ngambek ke orang itu persis seperti orang kasih tahu ada ular di bawah kita enggak lihat, jangan banyak omong, ini jangan gitu loh omong gini ya. Ngomong biasanya itu ular tuh juga mau masuk kaki. Mana yang kita pentung? Ularnya ada yang ngasih tahu? Ularnya dulu, lalu kasih hadiah yang ngasih tahu. Banyak yang langsung dipentung aja ngasih tahu. Ada juga yang isinya salah, tapi caranya baik. Tenang kalau kayak gitu ya. Maaf. Tolong dikembalikan ya dompet saya ya. Saya tadi nyimpen dompet di sini sekarang nggak ada. Sopan, tapi nggak kita copet kan? Makanya itu kira nggak usah marah, nggak copet ya kan? Yang mana deh dompet yang ini? Mungkin aku di satu yang lain ini. Di akhir ini ujian dari Allah ya. Nggak tiap hari kita diuji dengan keyakinan harus lulus nih. Akan ngambilnya deh. Benar ya. Alhamdulillah. Kira-kira saya enggak marah. Karena saya enggak biasa berdua sama. Jadi mau ngobrol sehebat apapun ya saya enggak ngambil. Mau percaya mau enggak percaya bukan urusan saya. Urusan saya cuma satu. Saya harus jujur mengatakan tidak ngambil. Gitu. Mau enggak percaya ya enggak apa. Maaf ya kampung Tuhan. Ternyata ini disapu selain semelang. Anda setiap hari pasti kita diuji kayak gini ya kan? Setiap hari kan? Ya Allah, episode, episode. Tapi udah lulus tuh, gak emosi, ya. Ada juga yang ngaco, koreksinya salah, caranya gak benar. Benar aja. Pokoknya kalau kita benar, gak usah pakai emosi, ya. Kalau kita jadi emosi, nanti jadi hilang. Karena kebenaran itu udah indah. Tidak perlu dengan cara-cara yang tidak indah. Betul? Kalau kita nggak salah, tenang. Akan ada mungkin satu saat, bukan akan ada ya. Boleh jadi suatu saat kita diuji seperti itu. Kita tidak salah, tapi dianggap salah. Dapat fitnah. Tenang aja. Nggak ada Allah yang melihat segala-galanya. Betul? Hei, pernah? Kita dianggap melakukan apa gitu. Pernah kita enggak? Tenang. Ini episode ujian. Harus lulus. Difitnah. Tenang. Ada Allah yang bulat balik hati. Nanti gimana orang-orang pada enggak suka ke kita? Yang pentingnya Allah suka ke kita. Kalau kita udah disukai Allah, terus orang-orang pada sebel ke kita, insya Allah kalau kita benar, kita akan tenang, kita akan dikasih kekuatan, diturunkan sakinah. Karena tujuannya Allah, Allah udah tahu nih, kita gak salah. Dan Allah udah tahu, kita lagi mementingkan kedudukan di sisi Allah. Allah turunkan tenang di hati kita. Kualadhi menggar sakinah. Nanti gimana orang-orang? Allah yang urus. Kalau udah waktunya ujian selesai, Allah balikkan lagi orang-orang. Tukar maaf. Cetakan mengenai batuannya. Maksudnya, jangan diambil pengalaman saya. Mengizinkan. Emang yang buat balik hati siapa? Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu, urusannya baik. Tidak, Allah itu biasa. Allah membutuhkan jenis baik itu. Paling obat, ya Allah, kalau ini semua terjadi karena dosa saya, tutupkan semua fitnah menjadi penembus dosa saya. Ampun, periksa saja dosa. Daripada mikirin orang yang sebel ke kita, mendingan mikirin dosa kita yang disebelin Allah. Ya. Orang sekarang sebel ke kita, itu kan gak ada jaminan besok masih sebel. Betul? Kalau Allah balikan, dan cara Allah membalikan mungkin didatangkan orang yang ngasih informasi kepada dia. Astagfirullah, berarti saya sudah sebelan. Karena Allah membuat balik gampang, mungkin kasih informasi, mungkin dia waktu tahajud bisa dikasih oleh Allah. Penglihatan, pencerahan, mungkin ada, ya dia dengar ilmu dari gurunya, banyak cara, terserah Allah lah. Dan bukan urusan kita membulak balik hati Allah. Urusan kita mah, lempeng aja Allah. Jadi, ayo, kalau ada yang kritik, ngasih masukan, orang senang jalan, lihat yang menggerakkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada koreksi yang bisa datang tanpa izin Allah. Dan semua ini kita yang minta. Masa kita yang minta, kita yang nolak? Enggak sempat benar. Kita terus menerus izin surat kalau mustaqim, tunjukkan jalannya lurus. Wah gini, minta diberi petunjuk. Tapi giliran Allah mendatangkan dengan caranya, kita menolak, membantah, berakhiri. Kenapa? Kita nyari apa? Nah, kita gak akan jadi hina dengan dikritik, dikoreksi. Kita jadi hina kalau gak mau memperbaiki diri. Demikian hadirin sekalian. Cukup begitu aja. Kalau kita memberi nasihat, jangan sosoknya. Iya. Kalau kita tuh dengerin ya, memberi nasihat itu kita tuh gak bisa membalikin hati orang. Memberi nasihat itu cuma amal aja. Dan kalau orang paham, orang jadi baik, itu mah pekerjaan Allah. tugas kita mudzakkir, innama anta mudzakkir. Jadi kalau ada orang kemudian jadi tobat, kita enggak boleh dia kan. Karena saya cuma sepatah dua patah kata. Memangnya gara-gara omongan kita dia tobat? Boleh jadi gara-gara sedekah dia tobat. Mungkin dia nolong kucing oleh Allah diberi jalan, dia diampuni. Ya, kita nebengannya. Saya menyangka loh SMS-nya membuat dia berlinang air mata. Saya padahal hanya gini-gini sarung bantal, ternyata dia sekarang pakai jilbab. Padahal yang saya liatin sarung bantal. Emang ada hubungan sarung bantal kan? Dia pakai jilbab menghidayah Allah. Sarung bantal kita. Masya Allah, jangan merasa ya, kayak gini-gini nih. Kan banyak jamaah, enggak usah ceramah banyak, sama aja jamaah datang 1,000, 5,000, 100,000 seorang, ya sama, yang milikku Allah, benar? Kalau kita bangga dengan banyak, malu dengan sedikit, diundang di istiqlal, wah semangat, diundang di musala al-ikhlas, dan pembangunan musyawarah apa semuanya berikut. Selalu bilang bukan dari Allah, ya. Makanya kalau benar-benar memberi nasihat itu lillahi ta'ala, bagi kita bahwa itu sudah rezeki sendiri, bukan imbalan yang jadi rezeki, tapi bisa dakwahnya sendiri jadi rezeki. Benar? Nah, ini coba surat. Jadi kalau saudara nanti bisa ngasih tahu seseorang, kita harus bersyukur kita jadi jalan, tapi nggak boleh merasa kita sudah merubah orang, ya. Karena enggak, kita nggak mampu merubah orang. Apa? Kita merubah hati sedang kita nggak tahu hatinya di mana, kayak apa. Udah, jadi kalau mau dakwah, nasihat, doakan yang baik, tapi Allah yang bisa membuat balik hati dia. Kalau kita merasa membuat balik hati dia, dia membantah, saya bepal, atau membatu. Jadi beres masalahnya? Jadi beres nggak? Enggak, nggak ada selesai, enggak. Surat Fusilat ayat 33. Kita juga benar dan hati kita masakan ke Allah, sudah cukup. Itu sudah wamil asan kalau minna wa'ailallah wa'amil as-salihat wa'qal innani minna muslim. Jadi sudahlah, tugas kita bukan membulak balik hati orang, ya. Jangan merasa berjasa, jangan suka disebut-sebut. Dia tu saya lo yang ajak ke Dalu Tauhid dan cicing, ya. Bilang nanti atau cicing. Coba kalau enggak saya ajak dia, dia pasti dalam lembah. Kedudukan, oh soal. Jangan gitu cicing, ya. Langsung dari yo. Kalau udah berbuat mah, lupakan aja kebaikan. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah dikenang-kenang, sebab kita bisa berbuat baik juga. Sudah karunia Allah yang memberi taufik. Nah, anteng, hidup tuh anteng. Dan jangan ribet dengan yang belum terjadi, ya. Seperti BBM mau naik tepang, motor nggak ada. Dari kendalinya, kenapa ikut tepuk tangan? Nanti bensin naik, barang barang naik, kayuan naik. Dari dulu juga bensin naik hari rumah, ya benar. Saya sudah ngalamin bensin naik sudah banyak, sudah sering. Tetap hidup ya. Kalau rezeki dari Allah memang tidak terikat harga bensin. Ya. Belajarnya cuma, yes, teman-teman. Nggak usah, yes, alhamdulillah. Nah, gitulah teman-teman. Sekarang kalau mau tahu sukses, ini saya kerja di sini nambah iman, enggak. Nambah amal soleh, enggak. Nambah kemampuan dinasehati. Nambah kemampuan menasehati dalam kebenaran kesabaran. Kalau ini kurang bagus, ini berarti kita nggak untung. Ya. Perusahaan yang bagus adalah yang karyawan yang makin kuat iman, makin bagus bukti amal solehnya, makin berkualitas dalam saling menasehati. Ini perusahaan makin sehat. Ini perusahaan besar tenang. Ya. Tapi kalau perusahaannya bisnis iman yang merosot, wah, gimana nih saingan kita? Kenapa? Kenapa sih takut oleh saingan? Emang gak akan jadi bingung gara-gara saingan? Tapi ini persaingan ketat, Pak. Jangan pelotot-pelotot gitu, biasa aja ngomongnya. Ini persaingan ketat, Pak. Ini bisnis sekarang gawat. Apa sih yang gawat, Pak? Yang gawat kurang iman, kurang amal, itu gawat. Terkara hidup sebelumnya, ya gini aja tadi dulu juga dunia begini. Cuma tadi sudah meninggal. Maksud saya yang sudah sepuh. Dari yang aneh ya, gini aja dulu. Gimana dong, bisnis banyak saingannya. Saya baru juga bikin bisnis, dia mengek bisnisnya, ya udah apa-apa. Saya mendesain baju A, dan juga saya masukin ke internet. Besoknya udah ada yang bikin lagi, ya apa-apa. Bikin lagi aja terus, ya. Nanti gimana dong, mereka jual dengan harga murah, ya enggak apa-apa. Emangnya kalau dia murah, harus dipulih ke kita. Jangan. Untung aja, jujur, lurus. Justru pesaing itu karunia Allah. Sekarang mau kalau karun sendirian? Hah? Itu dilakukan sampai ada yang malam? Walaupun juara umum, gak ada lima orang. Mau malah karun dengan kita? Gak ada lima orang. Nah, apa-apa. Dan rezeki buat kita mengatakan bina kemana-mana. Ya. Makanya, Tuhan akhwat yang dalam persaingan mencari kodok salam. Tenang, kuy. Tenang, ya Allah. Itu mendidik, kau tahu. Pasti ada. Tapi tidak selesai masalah dengan cemburu. Benar? Tidak selesai dengan tegang. Apa selesai dengan tegang? Sekiranya kalau dia punya teman saya. Teman saya lebih cakep. Dari mana uangnya? Beresnya masalahnya. Tahu enggak, mending pasrahkan ke Allah. Kalau udah gerisah, udah enggak enak, berarti udah enggak benar pemikirnya. Udah tegang, panik, susah tidur, udah enggak benar. Pasti enggak benar. Karena harusnya enggak gini. Nah, itu pasti ngekepin makhluk, ngekepin dunia. Harus kita pasrahin. Ya Allah. Sadada ya, Alia. Makhluk masih enakan. Nggak akan lebay, nggak akan ngadu. Hanya padamu, ya Allah, saya adukan teman saya ini. Mau ngapain ngaduin temannya? Oh, dia milikmu, saya milikmu. Ah, nggak pasti laku yang terbaik. Saya pasrahkan pada fokus amal yang baik. Ya. dagang banyak, apa-apa. Seperti tahu apa itu? Tahu yang ke Sumedang apa? Sumedang. Tahu nanya, sudah tahu di kaleng sama ada tahu garut kita. Tahu Sumedang dan jajan. Sekarang gimana? Mainkan yang mirip, benar? Buat yang bagus. Sumber si kacanya, ya Allah hanya engkau. Saya cuma yakin engkau yang menggerakkan makhlukmu untuk mendatangkan rezeki saya. Mau ke sana itu hambamu, mau ke sini juga hambamu. Terserah padamu, yang pentingnya saya mah jadi amal, barokah. Tahunya dipilih, yang bagus-bagus ini, yang ada pepet ini, ya, yang bekas kemarin itu. Ada di sini. Gak ada bohong, ya Allah gak ada bohong. Ini yang kemarin, kata murah yang terus bungkusnya uang kembalian, pakaiannya yang bagus, yang pantas lah wajar. Sambil nunggu pembeli, menerima lagi ya. Alhamdulillah. Nah, datang ini terdekat malam, semua kesukaan sama kita jadi. Ini jadi dia, alhamdulillah. Dia juga hambamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaik, 190 kebaikan. Ya. Eh hari itu ini dapat 200 ribu, ini dapat 300 ribu, kita dapat 30 ribu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ini gimana yang kemarin? Sedekahkan. Ini juga apa? Hari ini nggak dapat rezeki, belum tentu besok nggak dapat, ya kan? Namanya hari ini kunci buat besok. Allah masih suka-suka Allah. Besok nanti, Neng, akan lagi dapat untung di borong saya. Dan ini jatah 500 ribu. Terima, Neng. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi teh, habis bensin di mana mobil berhenti itu saya mau bayar zakat. Jangan mengkat ke sana. Enggak susah bagi Allah, betul? Ya Allah yang menguasai setiap kejadian. Makanya enggak usah ngunci gitu ya. Seakan-akan kalau sekarang gini, sekarang-kadang besok pun enggak usah ngunci. Ya, hari demi hari dalam kekuasaan Allah. Yang pentingnya, coba perbaiki. Singgahin ke Allah, simpan yang aman. Sing bersih, kalau lagi nggak ada yang berita disapu, dan disapu itu bukan di daerah dagangan kita, dari rumahnya ke sebelahnya itu segala apa sih kalau dalam orang itu apa bisa jadi kejambe halu karena nanti gimana kalau dia beli ke sebelahnya apa apa Allah mau ngasih ke hamba dia kenapa kita yang rewel punya hak kita jawab itunya soal semua. Alhamdulillah, enak pak, enak. Saya pelaku bisnis juga, walaupun sekarang sudah tidak aktif karena oleh guru sudah dilarang ya. Jangan terjun langsung bisnis, sudah sekarang mau belajar ibadah dakwah. Alhamdulillah, lancar-lancar ya bisnis dan tidak capek. Karyawan bila ada badan nyipu, mengulang. Siap-siap berkualat. Kalau mau jujur, siap-siap barokah. Ya. Saya mengatakan rugi, dicuri, ditipu, enggak rugi. Yang pasti rugi malah nyipu, yang ditipu. Ya. Sudah, gitu. Sudah, tadi-tadi memberhenti, tidak jadi-jadi. Ada Ustaz, mau katakan hadis? Salam. Bismillah. Pembahasan di program lima muslimah tentang bagaimana memberikan nasihat yang terbaik. Al-Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala dalam rumah anak usulim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu akhisa rajulim minyakum syarikat syarikat Allah Orang-orang yang kaum diabsarihim kokoto Kelantatnya umat ya Masyarakat tentang darana imannya Kajahalo yang berhubungan di aibihim ala aktaudihim Salam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah manilatim zakatu Salam warahmatullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabila ummi Maha ra'aitu mu'alliman qablahu wa ba'dah Ahsana ta'liman minhu Fawallahi ma kaharani wa darabani wa rasyatanani Kala inna hadihi salata La yasmuka fiha syai'un min kalamin nas Inna mahiya tasbih wa takbir Wa qira'atul Qur'an Wa kamakra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dikatakan As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu berkata pada suatu hari ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seseorang dari jamaah yang bersin kemudian sekarang aku mengucapkan ya hamdulillah semoga Allah merahmatimu ternyata para jamaah melemparkan pandangannya kepadaku menatap sebagai anak protes kemudian aku mengucapkan aduhai celaka aku mengapa kalian semua melihat kepadaku? Para jemaah kemudian memukulkan tangan-tangan mereka pada paha masing-masing setelah mengerti bahwa mereka itu menurut supaya diam kemudian ada pendian setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat maka demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan beliau belum pernah kulihat seorang guru pun sebelum itu dan bahkan sudah itu yang lebih baik dalam cara mengajarkan dan memberikan nasihat daripada beliau demi Allah beliau tidak menghardikku tidak pula mengutukku dan tidak pula mencaci maki diriku akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Muawiyah sesungguhnya salat ini tidak patut dicampur dengan ucapan manusia sesungguhnya salat itu adalah tasbih ucapan subhanallah takbir serta bacaan Al-Quran hadis Imam Muslim. Alhamdulillah rekan-rekan kita akan menyimak sahabat namun sebelumnya kecungan tangan yang belum kebagian SMS Tauhid yang belum kebagian yang sudah kebagian dulu aku masih dikirim dua hari sekali. Ada yang belum kebagian atau berhenti cum. Nah, sekarang ada fasilitas baru. Yang punya kita tetap jalan. Mesin kita juga hanya kendalanya adalah untuk ngirim 500.000 sehari itu tidak mudah. Karena harus ganti kartu. Karena sekarang tidak ada kartu yang seperti dulu bisa unlimited. Kepada sembarang operator sekarang XL, Telkomsel, Indosat, sehingga harus kerja keras mungkin. Alhamdulillah sekarang ada nomor baru tapi mesin yang lagi kita cuma seperti Twitter hanya masuknya ke SMS mau ini mulainya jam 4 sampai jam 12 malam saya bisa ngirim 5 kali sehari dari handphone nggak usah dijawab ya. Nah, karena jawabannya buat handphone saya atau mesin orang. Tapi anulis bisa namanya Gusup. Ah, nggak penting nama. Ini nomornya. Catat. Semua boleh. Yang sudah dikirim juga boleh. 082 ulangi. 082 bayangin ya terus ke 11 kan 11 or 3 000 10 21 10 21 benar ayo berapa aku jangan lihat tulisan di talar 082 dengan kesebelasan berapa bolanya sudah 1021 skornya ya 1021 satu pasang puasa, ya kan? Berapa pak sama? Itu ujungnya aja pak ya. 082 11 pasang kata pasang, kan? 1021 kalau pakai jembatan kode ada gampang ingatnya ya kan 082 ada kesebelasan bawah pura 3 skornya 1021 tulis SMS ke nomor tadi SMS nya begini ikut lalu kasih spasi AAGIM alfa alfa GYM ikut lewat spasi AAGYM ya, dan ceritanya kalau nanti mau udahan keluar spasi AAGYM diun ke nomor tadi, udahan ya. Kalau saudara misalkan sebel sama saya atau gimana lah siapa yang keluar ya. Jadi kumat biaya tidak makan pulsa alhamdulillah. Ya. Bedanya dengan SMS Tauhid, SMS Tauhid lebih berbobot, hadis lengkap, karena ini karakter jadi lebih banyak ke napa, disapa kan, seperti pagi-pagi, ayo, sudah sebentar belum, sahabat-sahabat, nanti keluar dari ini di SMS Tauhid, jadi ini sinergi. Tambahan, tanggal 26 kita kumpul ya, di Eko Pesantren no? Kita tuh berkorban sedikit mau no? Kita hadir di ya. Saya udah gak boleh ngomongin biasa, saya udah ngomong dari tadi tapi saya tahan untuk sudah mengatakan itu ya. Kita kumpul dari di sana di Eko Pesantren, bisa di sini dulu insya Allah mungkin ada tayangan Damai Indonesia tapi tayangannya pada suhu yang asli ya. Kita kumpul dari jam 9, tidak apa-apa. Ada kajian-kajian, kemudian sesudah itu tayangan. Kita makan siang di sana, ya. Supaya semuanya kebagian, apa kuncinya? Bawa masing-masing. Sebenarnya benar-benar bijaksana, ya. Hal yang paling memalukan dalam hidup ini adalah berharap diberi oleh orang. Jadi nanti saudara bawa itu dengan harapan bisa ngasih, enggak akan berkurang, ya, enggak akan berkurang harta dengan sedekah. Allah Maha Kaya, kita selama ini aja perlu caranya dicukupi, ya. Jangan berat, tahan keluar keluarin uang itu, ya. Kalau sebanyak bayar, kalau mobil lebih, enggak apa-apa nanti ada lagi ada lagi. Benar. Ini mana ada yang sudah maaf. Ini masih muda rata-rata ya. Saya sedang perintuannya. Ah bapak, maaf kata ya. Maaf. Benar kan pak, ada lagi kan berceknya pak ya. Betul kan pak? Maaf. Benar pak? Bapak, maaf sudah berapa usia bapak? 17 tahun. Maaf 17 tahun. 71 tahun, ada lagi kan pak? Jangan ragu ya, kelas keluar. Seperti kue saya umum, jangan suka kue bayar aja. Bingung. Bayar parkir, mengusir uang, mengunduh, bingung. Ya kan? Ini bayar parkir di sini juga. Ada yang menempatkan motor di luar karena takut ke dalam. Kalau tak takut, keluarin. Kalau udah sakit di luar, keluarin. Nanti lihat, ada lagi, ada lagi. Kalau saudara jadi miskin, gara-gara sedekah, maaf. Beritahu saya ya, cukup beritahu aja. Sudah ada jawabannya belum? Ada yang ada? Acungkan tangan yang sudah. Ya, sibuk mungkin ya sekaligus di film. Kita mekan hari ini memang lebih ringan bahasanya. Sing Allah ada di hati itu ya. Jangan takut menghadapi hidup-hidup dunia ini. Ada Allah yang menguasai ini. Takutlah kita tidak disukai Allah. Itu aja dalam hidup ini ya. Takut bisnis tidak disukai Allah. Takut kelakuan tidak disukai Allah. Dah, itu aja. Mana tadi Tadius? Ada? Ya. Jadi saya di Bandung ya. Maaf, boleh maju sedikit nanti ini. Inilah supaya kenalan kenalan dia tu pun jadinya. Ya. Jadi boleh tak apa? Malu tak? Ya, alhamdulillah. Saya duduk aja ya. Kenapa? Maaf. Gimana? Rasanya ada di sini. Apa yang terpikir pada pertama kali? Iya, senang ada di sini. Senang. Pada pertama kali ada di baru pertama kali. Alhamdulillah. Apa nih yang membuat tadi memutuskan malam ini mau berikrar syahadat? Ada hal yang bisa diceritakan hikmahnya? Hikmahnya ya ada sih, itu dari hati saya sudah lama. Sudah lama? Sudah lama. Dan kalau mendengar yang haji dari situ saya. Oh gitu ya? Ya, cuman kalau kalau yang ajaran kita tunggu bingungnya tuh jadi mau masuknya tuh gimana gitu. Oh jadi kalau dengar yang ngaji gitu ada sesuatu nanti di masjid-masjid itu atau di mana dengan di rumah. Oh gitu ya. Tapi mau masuk di mana gitu. Kalau dengar adzan juga senang. Senang. Oh terus malam ini di sini dengan siapa? Dengan kakak. Oh kakaknya udah. Oh, alhamdulillah itu ya. Cukup semuanya juga Allah yang kasih hidayah. Ya. Baik kalau begitu, silakan kita duduk dulu kita syahadat ya. Itu dia. Mahal sekali bisa syahadat, tidak bisa dibeli. Makanya sudah diberi jangan disia-siakan. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله saya bersaksi tiada ilah tiada ilah tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillahirabbil alamin fadzillahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammad Nabi Allah Rasul. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi ayah yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi mujahid yang soleh. Jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, sekarang sudah saudara seiman. Alhamdulillah. Nikmat iman itu datang dari ilmu. Jadi harus banyak belajar. Pupuk iman itu ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Undang oleh teman-teman hanya yang menyalami selalu. Terima kasih kawan-kawan bagi akan berwakaf Allah maha menghitung maha melihat mudah-mudahan wakaf ini mempertemukan kita di akhirat di surga nanti ya. Akan ada saatnya kita berpisah, akan ada saatnya pun tidak lagi duduk di sini. Tapi mudah-mudahan wakaf dari pagi ini nanti manfaat terus sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Mari kita berwakaf. Silakan petugas. Ya.

Bagaimanapun keadaan orang tua, karena dagingnya ada pada tubuh. Istighfar yang kata-katanya sering memiris hati, yang dalam mendoakan dengan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar yang selama ini sering musrik, yang menghantam duniawi, menghantam nafsu, yang hidupnya diperbudak dunia. Istighfar yang munafik, yang beda antara yang dikatakan, ditampakkan dalam hati. Istighfar yang merasa hidupnya munafik, yang kebohongan, jadi tidak ditepati. Amanah-amanah di kiamat. Istighfar yang hidupnya ria, diperbudak pamer, hanya ingin diikuti makhluk, sibuk membagus-bagus topeng dan lalisinya musuh. Istighfar yang mendekati zina, yang matanya kotor, yang berzina, yang pikirannya kotor. Istighfar yang mulutnya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Yang tidak tergelincir berbuat dusta, Allah pasti lihat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang berulang-ulang berbuat dosa, padahal tahu itu dosa. Istighfar hari ini dan memakan makanan haram, minuman haram, obat-obatan haram, dan memakan harta haram. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan qabla al-maut ya Rabb. Wa rahmatan 'inda al-maut. ومغفرةً بعد أربعون. اللهم حافظ علينا في حرب الموت. يا الله اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وهي علي الله من عذاب وهي ما بعيد وتسيقن كم يا الله jadi kalamnya masa lalu dari semua kekotoran lahir batinnya. Kuatkan iman kami ya Allah, jangan biarkan terjerumus. Kuatkan diri kami agar bisa menghindar dari maksiat, menjauhi dosa, jangan biarkan ditipu nafsu ya Allah. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله أمضني بوابة أمين أمضني دركك يا الله. Kembali guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bisa mengenalmu. Berkahi keluarga dan keturunannya. Ya Allah ampuni keluarga kami, sahabat-sahabat kami, hidup sahabat yang berbuat baik pada kami dan kedatangan yang sembunyi-sembunyi. Kau ampuni selamatkan tetangga-tetangga kami, kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doanya. Engkau pasti menyaksikan segala galanya. Engkau maha agung, maha baik, maha kuasa, maha menolong. Engkau tidak pernah menjanjikan. Kabulkan doa kami ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Amin. Hadirin, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu-ragu kalau pasti mendengar. Tidak pula disiasiakan. Mintalah siapa tahu mengenai takdir di Roma. Doa menjadi bagian berubahnya takdir. Amin. Doa salah satunya adalah doa bahwa ma'aku baina ma'kuntum. Allah tidak pernah menyanyiakan siapa pun dan meminta kepada amin ya Allah, amin ya Mujib, amin ya Jalal ya Ikram. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi majlis ini, berkahi pesantren ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat dengan-Mu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh dari-Mu. Ya Allah, ini kan sisa umum ini hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami agar sudah jauh dari-Mu. Kami ingin bisa pulang kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mau hidup ini gagal. Jadi karena Engkau, hanya Engkau yang kami tuju. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur ini benar-benar di jalan-Mu. Istiqomah karena-Mu. Hanya untuk-Mu. Jadikan saat akhir hayat kami Surah Fatimah. Wada'udhidikam Surah Fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Berakhir majlis ini, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.